Baik, lihat prakteknya. Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qunya kosar. Qul idhar hukum lam mati ketemu ha. Qul huwa Allah pada Allahnya dibaca tafkhim taqlid. Kenapa? Karena sebelum lam pada Allah baris di atas, ada baris patah di atas waw tuh. Qul huwallahu ahad. Qalqalah kubro. Kenapa kubro? Karena hurufnya hidup dimatikan. Allah tafkhim taqlid tebel. Kenapa sebelum lam pada Allah baris atas patah tuh ya? Allahus alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Di atas lamnya tidak ada cirinya. Setelah alif lam ada tasdid. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sod. Allahus samad. Qalqalah kubro. Lam yalid wa lam yulad. Lam idhar hukum mimati ketemu ya. Lihat halaman 28, 29, 30. Mimati ketemu mim, idgo mimi. Mimati ketemu ba, ikhfa safawi. Mimati ketemu selain mim dan ba, idhar. Mimati ketemu waw dan fa, idhar syafawi. Lihat buku wajib halaman 28, 29, 30. Itu ya. Lam yalid. Qalqalah sugro. Walam. Wa'nya kosor. La'nya kosor. Walam. Idhar hukum mimati. Walam yu. Yu'nya matobi'i. Yulad. Qalqalah sugro. Di akhir jadi kubro juga. Ya. Jadi qalqalah sugro kalau adanya di akhir. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Nah, yu matobi'i ladnya itu qalqalah sugro. Karena di akhir, jadi qalqalah kubro juga. Jadi qalqalah sugro kalau posisinya di akhir ayat, jadi kubro juga. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam, wa-nya kosor, la-nya kosor. Kosor itu apa? Pendek. Apa itu kosor? Setiap huruf hijaiyah yang berbaris tanpa pemanjang. A, I, U, Babi, Bu, Tati, Tu, Sasi, Su, itu. Huruf-huruf yang sudah ada barisnya, fathah, kasrah, domahnya, tanpa jodohnya, tanpa pemanjang, itu kosor, bacaan pendek. Walam, wa-nya kosor, la-nya kosor. Walam, idhar hukum mimati ketemu ya. Walam, yakun, yakunnya ketemu lam jadi yakul, idgom, nun mati ketemu lam jadi idgom bila gunnah. Ada teori yang mudah. Setiap menemukan huruf mati, bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca, itu idgom. Itu praktis ya ilmunya. Setiap nun mati bertemu, setiap huruf mati apa aja bertemu dengan huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Atau tanwin, setiap tanwin menemukan huruf bertasdid, tanwinnya dibaca satu, garisnya dibaca satu. Itu teorinya jitu ya. Coba deh nanti kita praktekkan. Walam yakul idgom bila gunnah, nun mati ketemu lam. Walam yakul lahu, hunya mad silah kosiroh, baris berdiri adanya di ha. Doma terbalik ya, kayak angka 6. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuan idhar. Kenapa idhar? Idhar halki, karena patah tain ketemu alif. Alif yang kedua ya, hamzah kedua. Hamzah pertama itu alif. Itu bukan kufuan. Kenapa? Karena dalam ilmu tajwid yang diperhatikan itu yang berbaris. Walam yakul lahu kufuan ahad. Qalqalahu kubro. Kemudian al-falak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Binya kosor, sinnya kosor. Bismillah, lafad Allahnya dibaca tipis tarkik. Kenapa? Sebelum lafad Allah baris di bawah. Bismillahir alif lam samsiah. Kenapa? Di atas alamnya tidak ada tandanya. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu ro. Ada cirinya tasdid di atas ro-nya. Setelah alif lamnya ada huruf yang bersidah, bertasdid, berdobel. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nya mad asli, ninya kosor, nir alif lam samsiah. Nirrahim. Matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ingat namaku. Mas Ari di gang sukun. Mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, ku-nya kosor. Qul idhar hukum lam mati ketemu alif. Atau hamzah ya. Alif atau hamzah nanti dijelaskan. Qul a'u'unya matobi'i, zunya kosor. Bi-nya kosor, ro-nya kosor, pendek, tapi roknya juga tafkhim. Kenapa tafkhim tebal? Karena roknya baris di atas. Kul a'udzu birabbil alif lam komariyah. Kenapa alif lam komariyah? Ada cirinya, gitu. Apa cirinya? Ada sukunnya, itu ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah kubro. Huruf qalqalahnya ada berapa? 5. Baca di toko, kuat bejadin, ya. Jika huruf qalqalah itu mati, sudah mati, berarti qalqalah sugro. Jika huruf itu hidup dimatikan, qalqalah kubro. Tetapi qalqalah sugro di ujung juga jadi qalqalah kubro. Ya. Mi-nya kosor. Mi ikhfa. Kenapa ikhfa? Nun mati ketemu shin. Mi syarri ma syarri. Ri-nya kosor. Ri-nya juga tipis, tarkik. Karena barisnya di bawah. Tapi ri-nya double. Mi syarri ma. Gitu bacanya. Mi syarri ma. Ma-nya matobi'i. Kenapa matobi'i? Jodohnya. Jodohnya mana? Fathah dengan alif. Mi syarri ma kholaq. Kholaq kubro tuh. Wa mi wa-nya kosor, mi ikhfa nun mati ketemu shin. Wa mi syarri ri-nya double, ri-nya kosor, ri-nya juga tipis. Wa mi syarri go, go-nya matobi'i, go sikin, kin-nya idhar, tanwin, kasrah tain ketemu alif atau hamzah ya. Kenapa alif atau hamzah nanti dijelaskan? Karena ada perbedaan yang dari awal kita salah kaprah. Wa mi syarri go sikin idha, za-nya matobi'i, wa qob, qalqalah kubro. Wa mi ikhfa nun mati ketemu shin. Wa mi syarri ro-nya tipis, tarkik tipis, ro-nya juga kosor, ro-nya juga double. Wa mi syarrin alif lam samsiah. Wa mi syarrin naffa, fa-nya mad asli, tha-nya juga mad asli ya. Bu Yani, ini Pak Lutfi. Wa mi syarrin naffatsati fi, fi-nya matobi enggak dibaca panjang. Matobi tidak dibaca panjang 5 hal. 1 ketemu alif lam qomariyah. 2 ketemu alif lam samsiah. 3 ketemu lafadz Allah. 4 ketemu huruf mati. 5 ketemu huruf bertasdid. Wa mi syarrin naffatsati fil. Enggak panjang. Jadi kosor, jadi pendek. Padahal itu matobi'i. Wa mi syarrin naffatsati fil. Alif lam qomariyah. Uqad. Qalqalah kubro. Wa mi ikhfa nun mati ketemu shin. Wa mi syarri ha. Hanya matobi'i. Hasidin. Idhar. Tanwin atau kasrah tain ketemu hamzah. Atau ketemu alif. Wa mi syarri hasidin. Idha. Idhanya matobi'i. Hasad. Qalqalahku kubro. Yang bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul qasar. Qul lamati ketemu alif idhar. Qul a'u matobi'i zunya qasar bi rabbin alif lam samsiah nas mad arid disukun. Malikin alif lam samsiah nas mad arid disukun. Matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan. Ila inya qasar lanya mad asli ihinya qasar tidak marsilah qasirah. Karena marsilah qasirah syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Ini ada huruf mati alif di situ. Ilahin alif lam samsiah nas mad arid disukun. Min ikhfanun mati ketemu shin. Min syarril alif lam komariyah. Min syarril waswa matobi'i. Sil alif lam komariyah. Khon gunnah. Gunnah ada berapa hurufnya? 2. Nun dan mim bertasid. Cara bacanya 3. Dibaca double, dengung ke hidung, ditahan. 1 alif sampai 1 alif setengah. Min syarril waswasil khannas. Mad arid disukun. Alladhi matobi'i. Alladhi yuwaswisu fi matobi'i. Sudu matobi'i. Rin alif lam samsiah. Sudurin nas. Mad arid disukun. Minal alif lam komariyah. Jin gunnah nun bertasjid. Minal jinnati wan alif lam samsiah. Wan nas. Mad arid disukun. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ro'nya tafhim ya. Qul a'udzu bi qul a'u alif dan ain. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim.